بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair. Kita masuk pada bab Al-Isyarah Bissilahi Ala Wajhil La'ib, bab tentang Al-Isyarah Bissilah, yakni mengacungkan senjata. Ala Wajhil La'ib, walaupun dengan maksud bermain-main, yakni mengacungkan senjata kepada sesama muslim, kemudian yakni sekedar itu, walaupun dengan cara bermain-main, tidak serius. Disebutkan dalam bab ini beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, la yushiranna ahadukum ila akhihi bisilah fa innahu la yadri la'alla ash-shaytana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Akhrajahu. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda beliau, la yushiranna ahadukum ila akhihi, jangan sekali-kali salah satu dari kalian mengacungkan kepada saudaranya bisilah, dengan senjatanya. Fa innahu la yadri, karena sesungguhnya dia tidak tahu, la'alla syaitan yanzi'u fi yadih, bisa jadi dia tidak tahu ternyata syaitan yanzi' fi yadih, yakni mencabut dari tangannya tersebut, yakni wallahu alam menggerakkannya, ya, dan menjerumuskannya kepada hal yang serius. Fayaqa fi hufratin minan nar, maka dia pun akhirnya terjatuh dalam lubang di api neraka. Hadis ini menyebutkan kepada kita tentang salah satu perbuatan yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengacungkan senjata kepada saudara kita, sekalipun itu hanya bermain-main, ya. Karena bagaimanapun itu akan memberi rasa takut, dan lebih daripada itu di sini Nabi mengisyaratkan adanya kekhawatiran, siapa tahu ternyata syaitan menggodanya, ya, dan akhirnya jatuh kepada perkara yang serius. Na'udzubillah min dzalik, sehingga membuat ia masuk dalam neraka karena perbuatan kejahatan yang mungkin diawali dengan niat hanya bermain-main. Dalam riwayat Muslim, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anu hatta yaruddaha wa in kana akhahu min abihi wa ummi. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz, siapa yang mengacungkan kepada saudaranya bihadidatin, dengan senjata tajam, bainal malaikah tal'anu, maka sesungguhnya malaikat melaknatnya, hatta yaruddaha, sampai dia mengembalikan, yakni menurunkan senjata tajamnya itu, menyimpan kembali. Ya. Wa in kana akhahu min abihi wa ummi, sekalipun kepada saudaranya, saudara sebapak dan seibunya. Dalam riwayat Tirmidzi, Walid Tirmidzi wa hassanahu an Jabir radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'ati as-sayfi maslula. At-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau hasankan riwayat itu dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ta'ati as-sayf maslula, membawa pedang dengan terhunus, yakni tidak dimasukkan dalam sarungnya. Wa fil musnad an Abi Bakrah, dalam musnad, musnad Ahmad, beliau meriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala qaumin yata'atawna as-sayfa maslula, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kaum yang mereka membawa pedang dengan terhunus, yakni tadi tanpa dimasukkan ke dalam sarungnya. Faqal, maka beliau pun berkata, la'anallah man fa'ala hadha, awalaysa qad nahaitu anhu, semoga Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan ini, tidakkah aku sudah melarang dari perbuatan itu. Tumaqal, lalu beliau berkata, idza salla ahadukum sayfahu fanadhara ilayhi ثم أراد أن يناوله أخاه فليؤمده ثم يناوله إياه فليؤمده ثم يناوله إياه. إذا سلى أحدكم سيفه, bila salah satu dari kalian melepas pedangnya dari sarungnya, فنظر إليه, lalu ia melihat pedangnya itu, ثم أراد أن يناوله أخاه, lalu ia ingin memberikan pedangnya itu kepada saudaranya, فليومده, hendaknya dia masukkan dulu ke dalam sarungnya, ثم يناوله أخاه إياه, kemudian baru dia berikan kepada saudaranya. Ayyuhal ahibba rahimakumullah, ini beberapa hadis dalam bab ini tentang mengacungkan senjata tajam atau yang semisalnya, kalau zaman sekarang mungkin juga senjata api. Walhasil hal-hal yang membahayakan, ya, disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sekalipun itu hanya main-main, terkadang bercanda, terkadang nakut-nakuti saja, ini semua tidak boleh, ya. Syekh Al-Fauzan mengatakan, tarwi'ul muslim la yajuzu bi ayyi halin, menakut-nakuti seorang muslim bagaimanapun itu tidak boleh, hatta walau kana ala sabilil mizah, sekalipun hanya bercanda, yakni bukan tempatnya bercanda seperti itu, ya, li'annahu rubbama yafdud min yadihi silah wa yanzihu syaitanu bainahuma, karena bisa jadi kelepasan, ya, sehingga setan akan menggoda antara keduanya itu dan menjadikan pertikaian. Dan kita juga sudah mengetahui, ya, kejadian-kejadian yang mungkin awalnya kurang daripada ini, tidak sengaja sama sekali, ya, membawa senjata mungkin jatuh mengenai orang, ya, bahkan senjata api, ya, dan pelurunya mengenai orang tanpa disengaja. Apalagi kalau sengaja diacungkan, dihadapkan kepada yang lain. Ya. Beliau menyebutkan di sini bahwa rubbama yafdud, mungkin bisa saja kelepasan, sehingga akhirnya terjadi godaan syaitan pada keduanya dan terjadi pertikaian. Walhasil di dalam hadis Nabi SAW disebutkan juga, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain, sekedar menakut-nakuti, bercanda. Dulu Nabi SAW marah kepada sebagian sahabat pada perkara yang jauh lebih ringan daripada apa yang kita contohkan di sini melalui hadis Nabi SAW, yaitu ada seseorang yang mengambil senjata atau tali, saya lupa, dari saudaranya muslim yang sedang tidur, diambil. Kemudian dia bangun kaget. Ya, kagetnya apa? Kehilangan tadi. Jangan-jangan ada bahaya. Ya, mengambil darinya apa yang dia miliki. Itu sudah merupakan suatu yang dilarang, ya. Walaupun itu main-main. Terkadang kita seperti itu untuk mencandai teman kita. Itu enggak boleh, ya, yang seperti itu dalam tuntunan ajaran agama kita. Pernah juga seorang dari sahabat Nabi SAW terhadap hewan, bukan manusia, bukan temannya, hewan, ya, burung yang diambil apa telurnya, kalau tidak salah telur burung itu diambil sehingga burung itu terlihat apa ketakutan dan kecewa mungkin, ya. Nah, itu pun dilarang oleh Nabi SAW. Nah, kalau sampai lebih daripada itu, seperti yang kita sebutkan dalam hadis ini, mengacungkan senjata tajam, mengacungkan senjata api pada yang lain walaupun hanya bercanda, ini semua tidak boleh, jelas, ya. Seperti yang Syekh katakan di sini, la yajuzu bi ayyi halin, tidak boleh dengan alasan apapun, ya, dengan niat apapun. Sabda Nabi SAW, la yushiranna ahadukum ila akhihi bisilah, jangan sekali-kali salah satu dari kalian mengacungkan senjatanya kepada saudaranya. Fi hadha nahyun 'ala al-isharah bis-silahi walau kana hazilan, fa inna man fa'ala dhalik fa huwa hariyun an yusiba akhahu biqatlin fayuqi'a nafsahu fin-nar. Jadi dengan perbuatan itu, sekalipun bercanda, mungkin saja, ya, sekali lagi, melesat, ya, kelepasan, sehingga menjadikan sebab terbunuhnya saudaranya. Dan akhirnya dia pun celaka, masuk neraka karena perbuatan tersebut. Li'annahu tasabbaba fi qatlih, karena dengan itu dia menyebabkan terbunuhnya saudaranya. Fala yajuzu at-tala'ub bis-silah, bal yajibu dhabtuhu wa ta'minuhu hifadhan ala hayati akhihi wa amanihi. Tidak boleh bermain-main dengan senjata-senjata seperti itu. Ia wajib menjaga, mengamankan demi terjaganya saudaranya. Bahkan dalam hadis yang terakhir tadi kita baca, sekalipun dalam rangka memberikan, ya, kadzalik la yatabadalani sayf maslula, ketika memberikan pedangnya kepada saudaranya, jangan juga diberikan dalam kondisi terhunus. Nabi sebutkan tadi, ya, fal yughmidhu, masukkan dulu dalam sarung pedangnya baru kasihkan saudaranya. jangan diberikan dalam kondisi terhunus. Ya. Farubbama yahsulu syarrun bidzalik. Kalau diberikan dalam kondisi terhunus, bisa jadi terjadi hal yang tidak diinginkan. Wasyar'u jaa'a bisaddi dzara'i al-mufdhiyah ila al-mahadir. Syariat ini menjaga dengan benar-benar pintu-pintu yang bisa mengarahkan kepada sesuatu yang terlarang. Jadi sampai bab ini betul-betul diperhatikan. Memberikan pedang pun jangan dalam kondisi terhunus. Luar biasa tuntunan ajaran agama kita, demi apa? Keamanan, ya, demi baiknya hubungan, demi terjaganya nyawa dan jiwa seorang muslim. Sawa'un kana dzalika fi jiddin aw hazal, itu serius atau itu bercanda, pokoknya kalau memberikan pedang kepada saudaranya, berikan dalam keadaan di dalam sarungnya tidak terhunus, ya. Walhasil ahibati fillah rahimakumullah, ini semua seperti yang tadi disebutkan dalam rangka bab saddu dzara'i, menutup segala pintu yang bisa mengarah kepada keburukan-keburukan. Ya, ajaran agama kita sangat perhatian dengan bab ini. Ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah, adapun hadis naha an ta'ati sayfi maslula, Nabi melarang untuk membawa pedang dengan terhunus. Di annahu qad yukhti'u fi tanawulih, karena itu bisa jadi ia jatuh dalam kesalahan, kekeliruan, ya, dalam membawanya sehingga melukai yang lain atau jatuh kepada seseorang dan menyakiti. Nah, ini penting, ya. Mungkin ya sekedar mengingatkan dan barangkali bermanfaatnya. Kita biasanya bawa-bawa senjata tajam itu kapan? Waktu kurban, ya enggak? Masing-masing dari rumah bawa pisau semua dan sudah diasah semua. Ya, kira-kira begitu, ya kan? Nah, ini perlu kita praktekkan tuntunan-tuntunan Nabi ini, ya. Yang saya alami di kalangan kita, banyak yang bermudah-mudahan, ya, bawa sana kemari pisaunya yang sudah diasah tadi, ya, memang tanpa sarung, ya, ya, dalam kondisi tajam-tajam, lancip-lancip lagi. Coba kalau tanpa sengaja jatuh ke temennya, abang nggak bahaya? Coba kalau ada anak kecil, ya, lari pengen lihat sapi, ya kan, ternyata nyenggol itu, terus gimana? Mana yang kesenggol? Na'udzubillah, kalau bab-bab yang berbahaya, tempat-tempat yang berbahaya, ya kan, kalau tangan saja sudah mengerikan itu, bagaimana kalau tempat-tempat yang membahayakan? Nah, ini harus jadi perhatian kita, ya. Ya, semoga ini juga sampai ke yang lain, ya. Agar di masa-masa seperti itu, terutama yang memang banyak kita membawa pisau-pisau, ya, untuk kurban, diupayakan kita betul-betul berhati-hati dan mengikuti bimbingan Rasulullah SAW. Kita coba pisau-pisau itu kita kasih tempat, dan nggak mesti tempat-tempat yang bagus, ya, kita bikin aja pakai kardus bisa itu, ya, sekedar untuk acara kurban, ya, malam-malam, ya, karena besok mau kurban, kita bikin pakai kardus sudah, ya, atau yang memungkinkan, sehingga kita bawa pisau itu dalam kondisi aman, ya, dalam kondisi aman. Kalau jatuh ya nggak melukai orang, Ya, kalau orang lewat ya andai nyinggol juga nyinggol, bukan sesuatu yang tajam. Nah, ini menutup pintu-pintu keburukan. Keburukan hanya dalam bab luka, dan keburukan yang lebih daripada itu bisa nanti jadi masalah. Ya, ini tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis ini. Jadi semoga ini menjadi perhatian kita semua. Kemudian Syekh Al-Fauzan Abidullah mengatakan, wa yadkhulu fi hadzal nahyi an kulli ma fi ma'nahu kal bunduqiyah idza kanat ar-rasasatu fiha fala budda an tu'man al-intilaq. Masuk dalam bab ini juga senjata modern, ya, yaitu senapan-senapan. Nah, ini mungkin lebih berbahaya lagi bila ada pelurunya. Ya, ini juga sangat berbahaya. Karena itu betul-betul harus diamankan. Waqad rattaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala dzalika wa'idan annahu man fa'ala dzalik fi an yaqa' fi hufratin minan nar bil idafati ila al-la'n. Nabi sudah memperingatkan dan memberi ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, menyepelekan urusan ini, bisa jadi ia masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Di samping juga ada laknat. Maka ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut tadi merupakan dosa besar. Ya. Jadi hendaknya kita betul-betul perhatian dalam bab ini. Ya, kita amalkan, ya, ajaran agama kita, tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Disitulah maslahat bagi semuanya. Selanjutnya, babul asabiyah. Bab berikutnya, bab tentang asabiyah. Salah satu daripada perbuatan dosa besar adalah asabiyah, fanatik jahiliyah. Ya, asabiyah yakni fanatik jahiliyah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah, minal kabair allati naha anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asabiyyatul jahiliyah. Termasuk daripada dosa besar adalah fanatik jahiliyah. Wa huwa an yata'assab al-mar'u liqaumi. Yaitu ketika seseorang fanatik kepada kaumnya. Fanatik terhadap kaumnya. Au qabilatih, terhadap kabilahnya. Au syaikhihi, atau terhadap gurunya. Au madhabihi, atau terhadap madhabnya. Sawa'un kanu ala haqqin au batil. Sama saja di atas hak atau di atas kebatilan. Ya. Nah, ini sikap fanatik, ya, fanatik jahiliyah. Disebut fanatik jahiliyah karena ini menjadi kebiasaan orang jahiliyah dulu, ya. Benar salah dibela kalau itu kabilahnya, kalau itu saudaranya, begitu. Nabi SAW melarang dari perbuatan itu, dan itu sama sekali bukan daripada ajaran Islam. Kata Syekh Al-Fauzan, wal aslu fil muslim an yakuna mal haq aina madara. Pada asalnya seorang muslim itu hendaknya selalu bersama kebenaran. Bukan melihat dari sisi itu dari pihaknya atau tidak dari pihaknya. Bukan melihat dari sisi itu dari keluarganya atau bukan dari keluarganya. Ya. Tapi dilihat dari sisi benar atau tidak. Yang benar dia bersamanya, yang salah dia tidak bersamanya. Siapapun dia. Fa in kana al-haq ma'a qaumi sara ma'ah. Wa in kana wa in sara ma'a ghairi qaumi dar ma'al haq. Ditegaskan oleh Syekh Al-Fauzan, bila kebenaran itu bersama kaumnya, ya, dia bersama kaumnya karena kebenaran. Kalau kebenaran bersama selain kaumnya, dia bersama kebenaran itu walaupun bukan kaumnya. Amma alladhi yakunu ma'a qaumihi mutlaqa sawa'un kanu 'ala haqqin aw batil kana hadha min al-'asabiyyatil jahiliyah. Adapun bila dia akan selalu bersama kaumnya secara mutlak, apakah kaumnya benar atau salah, maka ini termasuk dari fanatik jahiliyah itu. Wa kadzalika alladhi yata'assabu li syaikhihi. Demikian juga bila fanatik itu dilakukan terhadap gurunya, pokoknya gurunya, pokoknya ustadznya, benar salah ya sama dia. Nah, ini fanatik jahiliyah. Au imami, atau imamnya, pokoknya bersama imamnya, imam madhab sekalipun, ya sama hukumnya, ya benar salah pokoknya bersama imamnya, imam madhabnya. Yang ini sendiri tidak dibolehkan oleh para imam madhab itu. Mereka enggak rela diperlakukan seperti itu. Ya. Maka harus disadari. Fa innahu la yajuzu lil muslim an yakuna kama qala asy-sya'ir al-jahili wa hal ana illa min ghaziyah in ghawat waitu wa in tarshud ghaziyatu arshudi. Tak boleh seorang muslim ya, seperti yang dikatakan seorang penyair jahiliyah. Ini ucapan salah satu dari penyair jahiliyah yang menggambarkan bagaimana fanatik golongan ketika itu, ya, fanatik jahiliyah. Dia katakan wahal ana illa min ghaziyah. Bukankah aku ini dari ghaziyah? Qabilah ghaziyah. In ghawat ghawaitu. Kalau ghaziyah itu sesat, ya aku akan sesat bersamanya. Wa in tarshud ghaziyatu arshudi. Dan kalau ghaziyah itu benar, ya saya ikut benar. Jadi bukan yang jadi tolak ukur itu benar atau salah. Ya. Kalau benar saya ikut, kalau saya salah saya tidak. Tapi yang jadi tolak ukur itu qabilahnya, ghaziyah atau bukan. Kalau ghaziyah saya ikut, benar atau salah. Kalau bukan ghaziyah, saya tidak ikut, benar atau salah. Hadhihi hiya asabiyyatul jahiliyah. Inilah asabiyyah jahiliyah, fanatik jahiliyah. Wa kadzalika alladhi yata'assabu li hizbihi fa huwa ma'a hizbihi wa in kana al-haq ma'a ghairi. Demikian pula fanatik kepada golongan. Nah, sekarang ini banyak sekali ya golongan-golongan. Kalau dulu, zaman dulu ya, muslimin terpecah-pecah karena apa? Madhab, fanatik madhab, ya kan? Atau terpecah-pecah karena ya kabilah-kabilah dulu. Ya. Kalau sekarang tambah semakin banyak golongan-golongan. Masing-masing punya kelompok, ya, komunitas-komunitas, ya, geng-geng banyak. Masing-masing fanatik dengannya, masing-masing dengan benderanya, dan dengan dangkalnya ilmu agama, golongan-golongan seperti itu semakin merebak, semakin banyak, dan betul-betul menjadi masalah di tengah masyarakat. Kita tahu ya betapa apa buruknya efek dari itu semua, ya kita merasakan betapa buruknya efek dari itu semua. Nah, Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh fanatik jahiliyah. Semua itu adalah fanatik jahiliyah. Kalau dulu ya dulu pernah terjadi kondisi yang cukup panas antara muhajirin dan ansar. Antara siapa? Muhajirin dan ansar. Muhajirin itu siapa? Muhajirin itu orang-orang yang berhijrah. Nama muhajirin itu nama Islam, ya kan? Golongan Islam jelas bagusnya. Ansar itu juga nama Islam, golongan sahabat. Jelas bagusnya, tapi suatu saat pernah terjadi kondisi yang panas. Gara-gara ya suatu perbuatan yang mungkin awalnya bercanda, ya. Namun membuat marah. Subhanallah, terjadi ini antara Ansar dan Muhajirin. Ya. Bukan antara sesama Ansar atau sesama Muhajirin. Tapi terjadi antara Ansar dan Muhajirin. Akhirnya apa? Karena marah, kondisi memanas. Sampai orang Ansar pun memanggil teman-temannya dengan apa? Dengan nama Ansar tadi. Ya lal Ansar. Wahai orang-orang Ansar. Nah, panggil teman-temannya dengan nama Ansar. Bukan dengan nama, ayo orang-orang Madinah. Ayo orang-orang Aus, orang-orang Khazraj, bukan. Tapi yang dijadikan panggilan Ansar. Itu jelas nama Islami. Ya. Ya lal Ansar. Wahai orang-orang Ansar. Mulai memanggil. Yang Muhajirin pun sama. Ya lal Muhajirin. Wahai orang-orang Muhajirin. Bukan dengan nama, ayo orang-orang Makkah, bukan. Tapi ya lal Muhajirin. Wahai orang-orang Muhajirin. Jelas itu nama Islam. Mulai panas, ya. Kondisi panas. Nabi SAW mendengar itu, Nabi marah. Apa kata Nabi SAW? Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian? Bayangkan, Nabi marah. Betul-betul marah, ya. Nabi sebut ini panggilan jahiliyah. Walaupun tadi labelnya Ansar atau Muhajirin, tapi karena suasana seperti itu dibuat, ya, panggilan itu untuk hal seperti itu, fanatik golongan, maka itu menjadi tercela. Dinilai oleh Nabi SAW sebagai seruan jahiliyah. Nah, ini ada pelajaran penting sekali di situ. Apa pelajaran pentingnya? Ya ini. Kalau orang-orang itu fanatik dengan golongan-golongan, dengan geng-geng, dengan apa, komunitas-komunitas, yang menjadi tolak ukur loyalitasnya adalah kelompok-kelompok itu. Yang kelompokku, aku bela, benar atau salah. Yang bukan kelompokku, tidak akan kubela, benar atau salah. Ya. Nah, akhirnya bukan Islam yang menjadi tolak ukur loyalitas. Mestinya kan kamu Muslim atau bukan? Muslim saudara saya. Kalau bukan, ya bukan. Begitu. Ikatannya adalah Islam. Orang Jawa, Sumatera, Madura, sampai luar sana, Eropa, India, Pakistan, Afrika, Muslim atau bukan? Begitu, ikatannya adalah Islam. Tapi sekarang antara muslimin, kamu grupnya siapa? Kamu golongannya siapa? Kamu gengnya siapa? Kamu komunitas apa? Padahal sama-sama muslim. Nah, yang menjadi pengikat antara mereka adalah syiar-syiar mereka, ya, slogan-slogan mereka, atau golongan-golongan dan komunitas mereka. Inilah fanatik jahiliyah. Ini dilarang dalam agama kita, ya. Dan betapa banyaknya di masa ini hal-hal seperti itu. Coba lihat sabda Rasulullah SAW. An Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu marfu'an. Diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah, meriwayatkan dari Nabi SAW. Man qutila tahta rayatin ummiyah yad'u asabiyah aw yansuru asabiyah fakitlatuhu jahiliyah rawahu Muslim. Sabda Nabi SAW, man kutila, siapa yang terbunuh, tahta rayatin ummiyah, di bawah bendera ummiyah, ya, di sini kalau harokatnya dengan dhamma, tapi Syekh mengatakan bikasril ain, ya, wa dhamma boleh juga dengan dhamma, al ummiyah atau al ummiyah, ya. Maksud dari kata-kata ini, al muradu biha adh-dhalalah, kesesatan. Jadi siapa yang terbunuh di bawah bendera kesesatan? Apa itu bendera yang beliau sebut kesesatan? Yad'u asabiyah, dia menyeru kepada asabiyah, fanatik jahiliyah tadi. Au yansuru asabiyah, atau dia dalam rangka membela fanatik jahiliyah tadi. Fakitlatuhu jahiliyah, maka mayatnya juga mayat jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita tahu, ya, di masa kita ini banyak hal-hal seperti itu, tawuran-tawuran, ya. Tawuran-tawuran yang sudah bukan tawuran anak kecil lagi. Tawuran-tawuran dewasa pakai senjata-senjata tajam, ya, terjadi pembunuhan-pembunuhan. Antara siapa? Ya, antara itu tadi. Kadang hanya beda sekolah, ya. Anak-anak dari sekolah A, yang lain dari sekolah B, tawuran sampai ada yang mati. Jangan dianggap pahlawan, ya. Jangan dianggap pahlawan sekolahannya, pahlawan gengnya, tidak. Itu kata Nabi SAW, kitlatuhu jahiliyah, mati jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh berbangga, tidak boleh dibanggakan. Ini mestinya di apa? Ya, ya, ditangisi dalam arti sedih, ya. Kok mati? Matinya seperti itu. Ya. Na'udzubillah, ya. Berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari hal-hal seperti itu. Ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Fauzan radhiyallahu anhu, wal muradu bihi ad-dhalalah, fa hadha al-hadits fihi tanfir min al-'asabiyyah al-jahiliyah. Sehingga di sini jelas sekali ada peringatan keras dari sikap-sikap fanatik jahiliyah tersebut. Seorang muslim bila ia mesti berperang, berperang itu di atas kebenaran, ya, bukan sembarang berperang. Kalaupun jihad itu ada tuntunannya, ada aturannya, yang menyerukan itu pimpinan muslimin, ya. Nah, sekarang apa yang terjadi di masyarakat bukan berjihad tapi tawuran, ya. Siapa dan siapa? Muslim dan muslim juga. Ini sangat memprihatinkan, ya. Sama-sama sholat di masjid. Kalau Id mungkin satu lapangan sholat Id, ya kan? Jumat mungkin satu masjid, tapi giliran di jalan beda bendera, sampai saling baku hantam, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disayangkan, ya, sama-sama muslim seperti itu. Wala yuqatil ta'ta rayatil batil wadh-dhalalah wa hiyal 'immiyah. Faman kutila tahtaha yansuru batilan au yudhillu haqqan fakitlatun jahiliyah. Yang membela kebatilan, kesesatan, hanya karena seruan-seruan jahiliyah tadi, rela berkorban karenanya, maka terbunuhnya adalah terbunuh jahiliyah, yakni yamutu mitata ahli jahiliyah, mati dalam kondisi jahiliyah. Wa fi hadza wa'idun syadid, ini artinya peringatan sangat keras, kata beliau. Wa qad hasala hadza fi 'asrinal hadir, dan sekarang terjadi di masa kita, kata beliau. Inna ashabil afkaril munharifati wal haddama allati yudafi'una anha wa yuqatiluna dunaha wa yaqtulun wa ya'tabiruna anfusahum syuhada wal haqqu anna haula'i qad qatalu tahta rayatin 'ilmiyah mukhalifah li ra'yil jama'ah. Nah, ini beliau menyinggung kelompok-kelompok teroris ini ya. Yani beliau di Saudi Arabia, ya kan? Muncul kelompok-kelompok yang menentang pemerintah di sana sampai terjadi baku tembak antara pihak pemerintah yang muslimin dengan mereka juga yang ya dengan bendera Islam asalnya, tapi tadi pemikiran yang menyimpang membuat mereka berjuang mengorbankan diri mereka ya, dianggap sebagai perjuangan Islam padahal juga melawan muslimin. Nah, di sini kita juga mengambil pelajaran bahwa itu bukan hanya terjadi di sana, di negeri kita pun yang jenis ini juga ada. Jadi kalau begitu ini mencakup baik kelompok-kelompok menyimpang yang mengatasnamakan Islam dan mengatasnamakan jihad fi sabilillah padahal dengan jihad yang tidak syar'i, dan juga mencakup ya kelompok-kelompok anak-anak nakal itu juga sama ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua dilarang dalam ajaran agama kita ya. Dan betapa indahnya Islam kalau kita betul-betul mengamalkan ajaran agama kita, kita bersama muslimin yang lain itu satu tubuh seperti kata Nabi. Tidak antara muslimin saling khawatir ya, saling curiga ya, saling mengawasi dalam perkara-perkara seperti ini ya. Dan itu yang ada ya. Na'udzubillah min dzalik. Wa li Abi Dawud bi sanadin jayyid an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an marfu'an wa mauqufan. Hadis yang lain dalam Sunan Abi Dawud, beliau meriwayatkan dengan sanad yang bagus dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagiannya ucapan beliau sendiri Ibnu Mas'ud mauqufan. Faman nasara qaumahu ala ghairil haqq fa huwa kal ba'iril ladzi ruddiya fi bi'rin fa huwa yunza'u bi dzanabihi. Barang siapa nasara qaumahu yang membela kaumnya ala ghairil haqq, tidak di atas kebenaran ya, membela kaumnya tidak di atas kebenaran. Fa huwa kal ba'ir, ibaratnya seperti seekor unta. Alladzi ruddiya fi bi'rin, yang masuk ke suatu sumur. Fa huwa yunza' bi dzanabihi, atau fa huwa yanzi' bi dzanabihi, lalu dia menarik ekornya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, al-wajib 'alal muslim, jadi yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, annahu idza ra'a qaumahu 'ala ghairil haqq an yunasihahum wa yubayyin khata'ahum. Kalau dia melihat kaumnya, saudaranya, golongannya melihat tidak di atas kebenaran, kewajibannya adalah memberi nasihat, menjelaskan ini salah, ini keliru, yang benar seperti ini. Fa in qabilu minhu falhamdulillah, kalau mereka menerima nasihat tersebut alhamdulillah. Wa illam yastami'u lahu i'tazalahum, kalau tidak mau dengar ya dia jauhi. Wala yuqatil ma'ahum 'alal batil, jangan malah dia ikut bersama mereka dalam kondisi mereka di atas kebatilan ya. Fa in qatala ma'ahum wa huwa 'ala ghairil haqq fa huwa kal ba'ir, kalau dia berperang sampai membela kaumnya di atas kebatilan, ibaratnya seperti seekor unta alladhi yaskutu fi bi'rin wa yuharriku dhanaba yuridu najah. Ya. Kata beliau, jadi ibaratnya seperti seekor unta yang jatuh di suatu sumur lalu dia gerak-gerakkan ekornya ingin selamat, padahal gerakan ekor itu tidak akan menyelamatkan dia. Ya. Jadi itu maksud yanzi' bidhanabi. Ya. Wa kadzalika alladhi yuqatil ma'a qaumi 'ala ghairi al-haq. Demikian juga orang yang berperang bersama kaumnya tidak di atas kebenaran. Yuridu bidzalikal 'izzah. Dia ingin kemuliaan dengan perangnya itu. Wa huwa fil haqiqati yudhillu nafsah. Padahal dia merendahkan dirinya. Wa anna qitalahu qitalu dhallah. Dillah, peperangannya itu kerendahan, ya, bukan keberanian, kejayaan, bukan. Ya. Ahibati billah rahimakumullah, dahulu juga ya, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau di Madinah, ya. Di masa itu ada sekelompok dari muslimin memanas-manasi masyarakat, ya. Untuk apa? Untuk melawan khalifah yang ada ketika itu. Dengan alasan khalifah berbuat ini, berbuat itu, berbuat mungkar dan seterusnya. Ya, itu di zaman di sana salah satu pimpinannya adalah Ibnu Muti' namanya, ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datang kepada mereka. Mereka mengatakan, kasih Abdullah bin Umar itu bantal, ya, hormati maksudnya. Sahabat Nabi datang kepada kita. Abdullah bin Umar ke situ bukan untuk bermajlis mendukung mereka, tapi Abdullah bin Umar ke situ untuk menasihati mereka. Sehingga kata Abdullah bin Umar, saya tidak mau duduk. Ya. Saya ke sini ingin menasihati kalian. Ya. Ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, bahwa perilaku kalian ini merupakan perbuatan yang yang mungkar, intinya mencabut ketaatan kepada pimpinan khalifah. Menyampaikan hadis Nabi, menasihati mereka. Ternyata mereka tetap saja. Maka Abdullah bin Umar ya, meninggalkan mereka. Ini akan terjadi apa? Berarti ini fanatik golongan tadi, ala jahiliyah. Ya, akan terjadi sesuatu yang kalau bahasa kita perang saudara sama muslimin. Ibnu Umar juga mengumpulkan keluarganya. Dikumpulkan keluarganya. Ya. Kata Abdullah bin Umar, artinya menasihati keluarganya bahwa Nabi berkata seperti ini, ya, dan beliau mengancam bahwa kalau ada yang tidak mengikuti berarti sudah ibaratnya sudah lepas dari beliau tanggung jawabnya, ya, beliau menyampaikan hadis dari Nabi tentang tidak bolehnya melakukan kegiatan tersebut yang berbahaya dan itu pelanggaran terhadap tuntunan Rasulullah SAW. Namun seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan, lam yastami'u lahu. Ternyata mereka enggak dengar. Kalau keluarga masih dengar, tapi orang-orang tadi, Ibnu Muti' dan pengikut-pengikutnya tidak mau mendengarkan nasihat sahabat Abdullah bin Umar. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu, kota Madinah kemudian diserang oleh tentara khalifah tersebut. Dan luar biasa 3 hari 3 malam, luar biasa habis-habisan ya kota Madinah ketika itu. Mengerikan sekali menurut kisahnya. Ya, Nah, akibat daripada apa? Seruan-seruan jahiliyah. Ya. Nah, orang yang mati demi hal-hal seperti itu, ini seperti kata Nabi, qitlatun jahiliyah, mati jahiliyah. Jadi sangat disayangkan nyawa melayang, pengorbanan-pengorbanan dengan jiwa raga, tapi tidak dapat apa-apa, justru dapat dosa. Dinilai matinya bukan syahid, tapi mati jahiliyah. Ya, bagaimana mau berandai-andai syahid, ya, meninggal langsung dapat bidadari. Bidadari mana? Ini matinya mati jahiliyah, bukan mati sebagai seorang syahid. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita muslimin, ya, bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu adalah perbuatan-perbuatan yang harus kita waspadai, ya. Warna-warninya kelompok-kelompok yang ada yang bernuansa agama, ada yang bernuansa apa? Fanatik golongan-golongan secara umum, ya, suku, ras, atau bernuansa dari komunitas-komunitas, semuanya tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, ya, harus dijauhi fanatik jahiliyah tersebut. Baik, sementara kita pending dengan adzan, kalau sudah masuk isya silakan adzan ya adzan. Bismillah. Kita lanjutkan satu bab lagi. Di sini ada satu hadis disampaikan oleh penulis rahimahullah. Bab man awa muhditha. Bab tentang orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Ya. Yani termasuk dari dosa besar bila mana melindungi orang-orang yang berbuat jahat. Yang dimaksud di sini kata Syekh Fauzan, "Wallazi fa'ala jarimatan." Tersebut dalam hadis al-muhdits, yang artinya adalah orang yang melakukan suatu kejahatan yang mestinya dia dihukum dengan hukuman had. Seperti seorang pencuri, pezina, peminum khamar, pada dasarnya dia harus dihukum dengan hukuman had dalam syariat seperti itu. Kemudian ada orang-orang yang justru melindungi, ya, supaya hukuman itu tidak ditegakkan atasnya. Nah, orang inilah yang dimaksud dalam pembahasan kita, dan Nabi SAW melaknat orang yang berbuat seperti itu. Kita baca hadis Nabi SAW an Aliin radhiyallahu an, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, haddatsani Rasulullah SAW bi arba'i kalimatin. Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku 4 kalimat. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. La'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat dua orang tuanya. La'anallah man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat jahat. La'anallah man ghayyara manar al-ard. Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini Nabi SAW menyampaikan kepada Ali radhiyallahu an tentang orang-orang yang dilaknat, ya. Apa maksud dilaknat? Apa makna dilaknat? Dijelaskan oleh ulama, bahwa la'anat itu artinya at-tardu min rahmatillah. Ya. Diusir dari rahmat Allah. Jadi la'anat itu berat, ya, sangat-sangat berat. Bagaimana kondisi seseorang yang terusir dari rahmat Allah? Apa yang diharapkan kalau betul-betul terusir dari rahmat Allah? Sangat mengerikan, ya. Jadi dari la'anat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dilaknat tersebut adalah orang-orang yang berbuat dosa besar. Orang-orang yang berbuat dosa besar. Nah, siapakah orang-orang yang dilaknat itu? Dalam hadis ini tersebut 4 golongan. Tentunya ini sebagian dari mereka yang terlaknat. Dan dalam hadis-hadis yang lain masih ada yang lain. Namun di sini Nabi menyebut 4. Siapa mereka? Yang pertama, man dzabaha li ghairillah. Orang yang menyembelih bukan karena Allah. Nah, ini orang berbuat syirik, ya. Menyembelih sembelihan-sembelihan untuk selain Allah. Semua yang untuk selain Allah. Ada yang menyembelih untuk sesajen, menyembelih, ya, sebagai persembahan-persembahan kepada berhala, kepada jin, syaitan, kepada kuburan, kepada tempat yang dikeramatkan dan lain-lain yang macam-macam, ya. Ini semua adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih bukan karena Allah, dan ini adalah syirik akbar, syirik besar, ya. Orang yang melakukannya sangat pantas mendapat laknat karena dia dengan syirik dan perbuatan syirik akbarnya ini dia sudah keluar dari ajaran agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan di dalam surat Al-An'am ayat 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, wahai Nabi, inna salati, sesungguhnya salatku, wa mahyaya, dan kehidupanku, yakni amalan-amalan yang kulakukan saat aku hidup. Inna salati wa nusuki, salatku dan sembelihanku, ya, wa mahyaya, dan amalan-amalanku ketika aku hidup, wa mamati, dan kematianku, yakni iman yang aku mati di atasnya saat aku mati, semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah, karena Allah, ya. Nabi diperintah untuk menyatakan pernyataan itu bahwa semua lillah. Termasuk tadi yang disebut secara khusus apa? Salat dan sembelihan. Kalau tidak disebut salat dan sembelihan, sesungguhnya kan sudah tercakup pada kata-kata mahyaya, kehidupanku, semua amalan yang kulakukan saat aku hidup. Ya salat, ya zakat, ya menyembelih kurban, ya kan? Masuk sesungguhnya. Tapi di sini disebut secara khusus sholatku dan sembelihanku, baru kehidupan dan kematianku. Maknanya apa? Karena pentingnya bab sholat, pentingnya bab menyembelih, sampai disebut secara khusus. Dan sebagian ulama menyebutkan ibadah menyembelih itu adalah ibadah dengan harta yang paling afdol. Ibadah dengan harta yang paling afdol, paling mulia, itu menyembelih kurban. Sedangkan ibadah dengan anggota badan yang paling mulia adalah sholat. Nah, ini kenapa kok disebut secara khusus sholat dan menyembelih? Sholati wa nusuki. Karena kedua-duanya adalah puncak ibadah. Kalau sholat itu puncak ibadah dengan fisik, anggota badan. Kalau menyembelih itu puncak ibadah dengan harta. Makanya Nabi SAW, kana katsiras shalah katsiran nahar. Nabi itu banyak sholat, banyak menyembelih. Dua ibadah yang paling afdol, banyak beliau lakukan. Nah, bagaimana dengan ibadah yang tingkatnya seperti ini malah diniatkan kepada selain Allah? Nah, jelas syirik akbar yang luar biasa ya. Karenanya orang yang melakukannya ya dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Kemudian golongan kedua yang dilaknat adalah la'anallahu man la'ana walidayh, orang yang melaknat kedua orang tuanya, mendoakan laknat orang tuanya. Atau sebagian syarah menyebutkan bahwa al-la'an, laknat itu adalah as-sabbu wasyatm, celaan cercaan. Jadi misalnya anak maki-maki orang tuanya, ini juga maknanya melaknat orang tuanya. Maka dari itu berkata kepada kedua orang tua itu memang harus yang baik. Allah mengatakan apa? Ya. Dalam ayat Al-Qur'an, ya. Wa qullahuma qawlan karima. Ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia. Jadi diperintahkan untuk berucap kepada orang tua itu ucapan yang baik, ucapan yang cercaan. Ini termasuk daripada melaknat orang tua, dan orang yang melakukannya berarti durhaka kepada orang tua, dan yang durhaka pada orang tuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain bahwa melaknat orang tua ini juga bila mana dia menyebabkan kedua orang tuanya dilaknat orang lain. Artinya dia sendiri mungkin tidak secara langsung melaknat dua orang tuanya, tapi ia menjadi sebab orang tuanya dilaknat orang. Nabi ketika ditanya tentang makna hadis ini, beliau katakan yasubbu abar rajul fa yasubbu abah wa yasubbu umma fa yasubbu umma, yakni dengan cara dia mencela bapak orang lain, akhirnya orang lain yang dicela membalas, ya, bapaknya juga dicela, ya, dibalas. Wa yasubbu umma, mencela ibunya orang, dia membalas, mencela ibu kita misalnya. Nah, ini juga masuk di sini. Karena itu berarti yang dimaksud mencela orang tua, melaknat orang tua, baik secara langsung atau menjadi sebab terlaknatnya dua orang tua. Nah, naudzubillah. Jadi di sini berarti ya perlu kehati-hatian sekali ya, bahwa kita sekalipun dengan orang tua kita baik, tapi kalau menjadikan orang tua itu seperti itu, ya, dilaknat orang, ya ini kita juga enggak benar. Ya. Dan zaman sekarang ya jangan tanya, ya kan? Jangan tanya. Terlalu banyak berita-berita anak durhaka pada orang tua dengan cara-cara yang sudah betul-betul melampaui batas. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga di dalam hadis ini, yang terlaknat adalah orang yang melindungi orang jahat. Nah, ini pembahasan kita. Tadi disebutkan oleh Syekh Fauzan, yakni bahwa orang itu sesungguhnya telah berhak mendapatkan hukum had. Tapi ada pihak-pihak tertentu melindungi, entah menyembunyikan atau mungkin menjadi pembelanya. Nah, hati-hati ya. Hati-hati. Mungkin ini ada pengacara barangkali ya. Ya, pengacara cari duit ya. Atau yakni membela sekedar memberi syafaat. Artinya apa? Perantara. Agar orang itu tidak dihukum. Nah, Nabi SAW mengatakan man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dadallah. Orang yang syafaatnya, yakni perbuatannya menjadi perantara itu menjadikan sebab tidak terlaksanakannya hukum had, maka dia telah menentang Allah. Dulu sahabat Usama bin Zaid, ya, seperti yang kita pernah dengar mungkin, ya, pernah diminta orang-orang untuk apa? Untuk memerantarai kepada Rasul dari Bani Makhzum yang mencuri. Keluarga besarnya kurang terima kalau wanita itu dihukum dengan hukuman had, potong tangan. Kenapa? Ini dari keluarga bangsawan Bani Makhzum, masa dihukum dengan hukuman yang tidak terhormat, ya, dalam arti karena mencuri, aib sekali, ya. Akhirnya mereka berupaya bagaimana kalau cari syafaat, cari perantara, minta kepada Nabi supaya tidak dilaksanakan hukum had. Jatuhlah pilihan mereka kepada Usama bin Zaid karena beliau adalah orang yang sangat dicintai Rasul. Akhirnya Usama pun ngomong kepada Nabi. Ternyata Nabi marah, ya. Bab ini tidak bisa ada upaya-upaya untuk menggagalkan. Nabi katakan kepada Usama bin Zaid, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah kamu akan memberi syafaat, memerantarai dalam bab menegakkan hukum Allah? Tidak bisa, ya. Sekalipun Usama bin Zaid orang yang sangat dicintai Nabi, ya. Tapi tidak bisa kalau bab ini. Maka dari itu di sini, ya, orang-orang yang berupaya melindungi para penjahat yang seperti itu, pelaku-pelaku kejahatan yang mestinya dapat hukuman had, ini dilaknat, ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah orang yang mengubah batas tanah, ya. Ini jelas suatu kezaliman. Tanah ada batasnya, jangan diubah-ubah untuk mengambil hak orang lain. Dan di samping laknat yang disebutkan dalam hadis ini, Nabi juga mengatakan dalam hadis, "Man zalama shibran minal ardi tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin." Siapa yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal saja dari tanah orang, maka nanti akan dikalungkan dari 7 bumi, ya. Dikalungkan itu di atas lehernya di hari kiamat kelak. Naudzubillah, ya. Padahal kita lihat, ya, atau kita tahu bahwa bab batas tanah ini banyak perselisihan, banyak pertikaian, ya, banyak problem batas-batas tanah. Kalau sampai ternyata mengambil tanah orang, tadi Nabi katakan berapa? Shibron minal ardi, satu jengkal. Rasanya kalau hanya satu jengkal itu, ya, enggak seberapa kalau orang, ya, yang berbuat jahat, ya. Kalau mengambil tanah itu, ya, bermeter-meter mestinya, kan. Nah, ini kalau sejengkal saja sudah seperti itu, bagaimana dengan bermeter-meter atau berpuluh-puluh meter atau beratus-ratus atau lebih daripada itu mengambil tanah orang. Naudzubillah, mengerikan, ya. Walhasil, yakni kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan dari murka Allah, dari hukumannya. Dan ini tidak bisa kita selamat kecuali dengan rahmat Allah. Dan kita berusaha, ya, berusaha berhati-hati, tidak melanggar hukum-hukum Allah, tidak menyepelekan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan sebelum kita akhiri. Pertanyaan, apa yang harus dilakukan orang tuanya untuk mencegah anak-anak agar tidak bergaul dengan teman yang jelek, karena di saat sekarang muncul pemuda tanggung yang malam-malam membawa senjata tajam berkeliaran, ya. Ya, Di sini ditanyakan apa yang harus dilakukan. Ya, dinasihati, diomongin, dipahamkan dari sisi agama, dari sisi keselamatan, dari sisi keamanan, dan pokoknya bagaimana caranya, ya, begitu. Ya, karena seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini, memang yakni kondisi zaman kita sekarang ini, kejahatan-kejahatan dan pergaulan-pergaulan ya sudah sangat mengkhawatirkan, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dan keluarga kita dari hal-hal seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apakah termasuk dayus seorang suami yang membiarkan istrinya tidak menutup aurat ketika keluar rumah? Ya, di sini, apakah suami tersebut membiarkan dalam arti ya betul-betul membiarkan, atau dia sudah memberitahu, menasihati dan seterusnya? Ya, kalau dia betul-betul membiarkan, ya termasuk itu dayus, ya. Tapi kalau seorang suami sudah berusaha menasihati, memberitahu, dan subhanallah ternyata istrinya masih saja seperti itu, ya, ya semoga dia sudah lepas tanggung jawabnya terkait bab itu. Walaupun tidak bisa kemudian terus dibiarkan, ya, tidak bisa terus dibiarkan dalam kondisi, ya, seperti itu. Wallahu'alam. Kemudian pertanyaan yang lain, mungkin ini suatu kasus kemudian ditanyakan, seseorang menodong senjata kepada teman, ya, dalam rangka bergurau, tapi akhirnya senjata api tersebut meletus dan mengenai tubuhnya, walhasil sampai meninggal dunia dan akhirnya dipenjara. Apakah ancaman jahanam terhapus karena dia telah menjalani hukuman penjara? Wallahu a'lam, yang seperti ini, ya, karena hukuman penjara dengan hukuman dalam syariat itu kan berbeda, ya. Ya. Kalau terkait hukuman syar'i yang sesuai dengan tuntunan agama kita, seseorang dengan menjalani hukuman dia telah mendapat kafarah. Ya, jadi ulama kita menjelaskan bahwa hukuman di dunia itu di samping sebagai hukuman, artinya untuk membuat jera, juga sebagai kafarah, artinya menghapus dosa, ya, menghapus dosa. Sehingga di akhirat ia tidak lagi dihukum karena dosa itu, ya. Jadi kafarah. Namun terkait dosa pembunuhan, ini kan dosa besar, ya, menyangkut hak-hak. Membunuh itu tiga hak yang dia tersangkut dengannya. Hak Allah karena melanggar syariat Allah, hak orang yang terbunuh, dan hak siapa? Keluarga besarnya, ya. Ini tiga hak dia melanggar dengan dosa pembunuhan itu. Untuk hak Allah Azza wa Jal, dengan dia menjalani hukuman di dunia sudah selesai, Allah maafkan, sudah selesai di dunia. Tapi hak orang yang terbunuh, ya tunggu di akhirat, gimana orang yang terbunuh nanti, ya. Hak keluarganya, kalau di dunia misalnya ada kafarah membayar sekian ekor unta, ya kan, itu untuk keluarga selesai kalau seperti itu. Walhasil apa yang ditanyakan di sini kita tidak bisa menjawab, ya. Yang jelas jangan putus asa dari rahmat Allah, bertaubat dengan sungguh-sungguh, mohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan bantuannya di dunia dan di akhirat. Tajam terakhir, perempuan tidak boleh bercakap-cakap dengan laki-laki yang bukan mahram. Apakah laki-laki boleh bercakap-cakap, bercanda dengan perempuan? Mohon nasihatnya untuk suami yang tidak bisa menjaga pandangan terhadap perempuan lain, baik pada perempuan bidang mana atau ya, walhasil. Dan apakah laki-laki yang tidak bisa jaga pandangan tidak akan pernah, dan seterusnya, walhasil. Tadi disebutkan tentang ya, perempuan tadi tidak boleh sembarangan bercakap-cakap dengan laki-laki yang bukan mahram, ya kan? Dan bila diperlukan, ya kondisi tertentu kadang diperlukan, maka tentu pada batas yang diperlukan, ya. Sebaliknya bagaimana dengan laki-laki bercakap-cakap dengan perempuan lain mahramnya, ya sama. Bukan itu kemudian berarti kalau laki-laki boleh bebas, tidak, ya sama saja. Semuanya baik laki-laki maupun perempuan ada batas-batasnya. Laki-laki juga tidak boleh sembarangan bercakap-cakap dengan perempuan, ya. Karena itu juga bisa menjadi jalan kepada kerusakan-kerusakan. Begitu pula tadi yang ditanyakan bab pandangan, sama juga Allah Azza wa Jalla juga sudah memperingatkan, ya, agar kita menundukkan pandangan kita dari yang tidak boleh. Walhasil semuanya harus berusaha, ya, berusaha menjalani tuntunan agama dan pada batas-batas yang disyariatkan, jangan melampaui yang disyariatkan. Ini akan berakibat mudarat di dunia maupun di akhirat. Dan terutama di sini bagi para suami dan istri, ya, yakni insyaallah dengan semuanya menjaga bab pergaulan akan membantu untuk menjaga keluarga, ya, sehingga keluarga itu akan insyaallah bahagia. Lain halnya kalau salah satu dari keduanya tidak sesuai tuntunan agama, biasanya akan terjadi gejolak-gejolak di tengah keluarga, ya, antara suami dan istri akan terjadi masalah, ya, akan terjadi masalah, dan itu sudah banyak kita dengar, ya, dan bukti nyata itu ya di pengadilan agama itu, lihat saja berapa angka perceraian itu, ya, semakin meningkat. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini diawali dengan pergaulan-pergaulan yang itu tidak sesuai dengan tuntunan agama. Walhasil kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari semua yang dimurkai Allah. Kita mohon keselamatan untuk diri kita, keluarga kita, muslimin, dari segala yang dimurkai Allah Subhanahu wa Taala. Sampai di sini apa yang bisa kita kaji, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.